Sekian lamanya kita berdua di dalam cinta, berjanji selalu bersama di dalam suka dan duka. Hari-hari terasa begitu indah, penuh tawa dan ceria. Air mata sanggupkah ku sendiri dalam sepi tanpa dirimu? Haruskah ku berlari menggapai bayang mimpi? Mengapa begitu?